Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, para jemaah sekalian, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian rutin kita. Kali ini kita akan membahas dua bahasan, yaitu yang pertama bahasan Masailul Jahiliyah karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Kemudian yang kedua, kita melanjutkan pembahasan Bulughul Maram tentang bahasan hibah atau hadiah. Nah, saat ini kita lihat Masail Jahiliyah ke 101. Al-Mas'alatul Hadiyah ba'dal Mi'ah. Ihtikaruhum lil fuqara. Sifat jahiliyah itu biasa merendahkan orang miskin. Ya, sifat jahiliyah, di antara sifat jahiliyah adalah mereka biasa menghina, merendahkan orang miskin. Kata Syekh Muhammad, isdira'ul fuqara. Mereka biasa menghinakan orang miskin. Fa'atahum biqaulihi, maka datangkanlah firman Allah kepada mereka, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Janganlah mengusir orang-orang yang beribadah kepada Rabb mereka di pagi hari dan juga petang hari. Ketika tadi orang-orang jahiliyah menghina orang-orang miskin, maka Allah turunkan firman-Nya, janganlah mengusir orang-orang yang beribadah kepada Rabb mereka di pagi dan petang hari. Jadi mereka beralasan, yaitu orang jahiliyah itu beralasan ingin meninggalkan pengikut para nabi. Di mana pengikut para nabi ini rata-rata adalah orang miskin. Ya, pengikut para nabi itu rata-rata orang miskin. Kemudian orang-orang jahiliyah itu beralasan seperti yang disebutkan dalam ayat surat Asy-Syu'ara ayat 111, qalu anu'minu laka wa tabaka arzalun. Apakah mungkin kami beriman kepadamu wahai Muhammad sedangkan yang mengikutimu cuma arzalun, orang-orang yang hina, yaitu orang-orang miskin. Orang-orang yang hina yaitu orang-orang miskin. Dan yang namanya orang miskin, kata saya Shalal Fauzan, mereka tidak punya keistimewaan di masyarakat. Kalau punya anggapan seperti ini, maka masih ada pada diri mereka pemahaman jahiliyah. Dan di mana keadaan seperti ini, mereka orang-orang jahiliyah itu minta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tidak duduk-duduk atau supaya tidak digabungkan duduk-duduk dengan orang miskin. Karena apa? Takabburan. Karena mereka itu memiliki sifat sombong. Maka turunlah firman Allah tadi, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha. Janganlah mengusir orang-orang yang beribadah kepada Rabb mereka di pagi hari dan petang hari, di mana mereka itu mengharapkan wajah Allah. Ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai'. Engkau tidaklah menghisab mereka sedikit pun juga, dan hisabmu bukanlah juga tanggung jawab mereka sedikit pun juga. Fataturudahum, fataturudahum, fatakuna minal zalimin. Maka engkau mengusir mereka, berarti engkau termasuk orang-orang yang zalim. Artinya seandainya engkau mengusir orang-orang yang beribadah kepada Allah tadi, berarti engkau termasuk orang-orang yang zalim. Begitu juga dilanjutkan pada ayat 53 dan 54 tadi, surat Al-An'am ayat 52. Dilanjutkan ayat 53 54, wa kadzalika fatanna ba'dhum bi ba'din liyaqulu ha'ula'i manallahu 'alaihim min bainina alaysa Allah bi'a'lama bisyakirin wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi ar-rahma annahu man 'amila minkum su'an bi jahalatin tsumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Dan demikianlah mereka satu yang lain dan yang lainnya diuji. Mereka mengatakan, apakah mereka tadi manallahu alaihim min bainina, Allah telah mengaruniakan kepada mereka, alaisallahu bi'a'la bisyakirin, tidakkah mereka tahu bahwasanya Allah mengetahui manakah di antara mereka yang bersyukur. Dan jika dia datang kepadamu, allazina yu'minuna bi ayatina, di mana mereka beriman kepada ayat-ayat kita, faqul salamun alaikum, maka katakanlah salam kepada mereka, kepada kalian. Kata rabbukum ala nafsi rahmah, Allah menetapkan pada dirinya rahmat, yaitu siapa yang berbuat kejelekan, dan orang yang berbuat jelek itu dikatakan bodoh, lalu dia bertobat setelah itu, wa aslaha, dan memperbaiki, maka ketahuilah bahwasanya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka dikatakan di sini, orang-orang yang miskin itu tetap bisa mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya di sini, kalau ada yang masih memiliki sifat menghina orang miskin, merendahkan orang miskin, berarti masih ada dalam dirinya adalah pemahaman-pemahaman jahiliyah. Kemudian kita lihat lagi yang 102. Ittihamuhum li ahli iman fi niyatihim wa maqasidihim. Tuduhan orang-orang jahiliyah kepada orang beriman, mereka mempersalahkan niat dan tujuan-tujuan mereka. Ramium atba'ar rusul bi adamil ikhlas. Lihat, orang jahiliyah memiliki sifat, mereka menuduh pengikut rasul itu tidak ikhlas. Dan watolabi dunya, dan cuma cari dunia semata. Fa'ajabahum biqaulihi, maka Allah bantah mereka dalam firman-Nya surat Al-An'am ayat 52, ma 'alaika min hisabihim min syai. Sesungguhnya engkau tidak menanggung hisab mereka sedikit pun juga. Kalau mereka itu tidak ikhlas, itu bukan urusanmu. Wa amsalwa, dan ada ayat-ayat semacam itu. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini kata Syekh Shalal Fauzan mengatakan, termasuk amalan jahiliyah biasa menuduh orang-orang miskin bahwasanya mereka itu beriman, itu tidaklah ikhlas. Mereka beriman itu cuma untuk cari dunia. Ya, mereka beriman itu yang pertama tidak ikhlas, mereka beriman itu cuma untuk cari dunia karena tamak, karena rakus pada dunia. Sebagaimana pengikut Fir'aun mengatakan kepada Musa dan Harun, wa takuna lakumal kibriya fil ard, dan kalian berdua itu penuh kesombongan di muka bumi. Dan juga kaum Nuh itu berkata kepada Nuh, ma hadza illa basyrum mislukum yuridu ayatafaddala alaikum, kami cuma manusia seperti kalian. Ayat ma hadza illa basyrum mislukum yuridu ayatafaddala alaikum, yang menginginkan manakah yang mulia di antara kalian. Maka mereka itu memberikan tuduhan kepada para nabi, kepada pengikut pada para nabi, bahwasanya mereka itu cuma cari asyara kemuliaan dan cari kekuasaan. Dan orang-orang miskin di antara orang-orang beriman itu dituduh ingin cari kaya, ingin cari kedudukan, menjadi pengikut Rasul ketika itu. Maka ketika itu Allah itu mengatakan, "Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha." Janganlah kalian itu mengusir orang-orang yang beribadah kepada Rabb mereka di pagi hari dan di petang hari, yang menginginkan wajah Allah semata dalam ibadah mereka. Jadi pokoknya kalau orang itu tidak ikhlas, itu bukan urusan kita. Kita juga tidak tahu hati mereka. Pokoknya mereka ibadah ya ibadah. Kemudian fa'azaratun alaihim biqaulihim fil mu'minin innahum yuriduna dunya. Maka ayat tadi Al-An'am ayat 52 membantah tuduhan orang jahiliyah, tuduhan orang-orang musyrik yang ingin mengatakan bahwasanya orang beriman itu cuma cari dunia. Terbantah dengan ayat tadi. Karena Allah katakan yuriduna wajha. Mereka yang beriman tadi ya benar-benar ingin mengharapkan wajah Allah. Artinya ikhlas. Maka Allah sudah mengatakan mereka itu ikhlas. Jadi tidak perlu dituduh-tuduh semacam itu. Jadi di antara sifat jahiliyah lagi berarti menuduh orang-orang beriman bahwasanya mereka tidak ikhlas dan ingin cari dunia semata. Jadi ikut ngaji dituduh seperti itu dan seterusnya. Padahal mereka sendiri tidak mau merubah diri, tidak mau mencari ilmu, tidak mau untuk mendapatkan ilmu akhirat. Kemudian masalah yang berikutnya, yang ke 103, 104, 105, 106, 107, 108. Kufruhum bi usulil iman. Mereka kufur, yaitu orang-orang jahiliyah kufur terhadap pokok-pokok iman. Artinya tidak mau beriman untuk beberapa hal di sini. 103, 104, 105, 106, 107, 108. 6 hal di sini. Yang pertama, al-kufru bil malaika. Mereka kufur terhadap malaikat. Yang kedua, al-kufru bir rusul. Mereka kufur terhadap rasul. Yang ketiga, al-kufru bil kutub. Mereka kufur terhadap kitab-kitab. Kemudian al-iradu amma ja'a anillah. Mereka menentang segala sesuatu yang datang dari Allah. Itu sudah yang keempat. Kemudian al-kufru bil yaumil akhir. Mereka mengingkari hari akhir, yang kelima. Kemudian yang keenam, at-takzibu bil liqa'illah. Mereka mendustakan perjumpaan dengan Allah. Totalnya berarti berapa? 6. Semua hal ini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang disebutkan tadi oleh Syekh, ini kata Syekh Shalal Fauzan, itu semua adalah perkara-perkara jahiliyah. Jadi termasuk perkara jahiliyah kalau orang tidak beriman kepada kitab. Begitu juga tidak beriman kepada rasul. Begitu juga tidak beriman kepada malaikat. Begitu juga tidak beriman kepada hari akhir. Begitu juga tidak beriman untuk berjumpa dengan Allah. Ini semua perkara gaib. Jadi intinya orang jahiliyah tidak mengimani perkara gaib. Mereka tidak mengimani perkara gaib sama sekali. Yang perkara-perkara gaib yang tadi disebutkan. Oleh karena itu mereka ingkari hal tersebut. Sedangkan orang beriman yang mengimani perkara gaib, itulah yang Allah puji di dalam awal-awal Al-Quran, di awal-awal surat Al-Baqarah. Hudal lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Di mana mereka yang bertakwa di sini adalah mereka itu beriman pada perkara yang gaib dan mereka mendirikan sholat. Maka masih dalamnya beriman pada yang gaib di sini beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada kitab-kitab, beriman pada wahyu, beriman pada hari akhir, semua masuk beriman kepada perkara gaib. Sedangkan orang jahiliyah tidak mengimani perkara gaib. Oleh karena itu mereka mengingkari hal-hal tadi sampai mereka pun mengingkari berjumpa dengan Allah pada hari kiamat nanti. Wallahualam bishawab, itu yang kita kaji untuk pembahasan pertama dari Al-Masailul Jahiliyah.